Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah. Berhubung kita sudah dekat dengan bulan suci Ramadan, saya melihat di malam kali ini kita ganti tema terlebih dahulu, tidak melanjutkan Riyadhus Salihin, tapi kita murajaah fiqhus siyam, murajaah terkait fiqih berpuasa. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wa muraja'atuhu tasbihun. Mengulang-ulang ilmu agama itu termasuk bentuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih. As-siyam secara bahasa artinya menahan diri dari sesuatu. Adapun secara syar'i, as-siyam bermakna menahan diri dari seluruh pembatal puasa, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah. Digarisbawahi, dengan niat ibadah. Karena kalau ada orang tidak makan, tidak minum, meninggalkan seluruh pembatal puasa, namun tidak meniatkan beribadah puasa, maka tidak terhitung berpuasa secara syar'i. Secara syar'i. Naam. Jadi yang namanya berpuasa itu harus ada dua. Satu, ada niat ibadah berpuasa. Dua, meninggalkan segala pembatal puasa. Itu rukun ibadah puasa. Kalau ada niat puasa namun membatalkan dengan pembatal, batal. Tidak membatalkan dengan pembatal namun tidak ada niat untuk ibadah berpuasa, maka tidak terhitung ibadah puasa. Terkait puasa itu sebenarnya banyak. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar. Puasa Ramadan, puasa membayar kafarah, dan puasa nazar. Adapun puasa-puasa sunnah tentunya banyak. Ada Senin Kemis, ada puasa Dawud, dan lain-lain. Yang kita bahas adalah puasa Ramadan. Secara hukum, hukumnya wajib termasuk rukun Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman syahida minkumusyahra falyasumhu. Al-Baqarah 185. Maka barang siapa yang menemui bulan suci Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Perintah. Ini perintah. Maka hukumnya wajib. Dalam ayat 183 Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan dengan kutiba. Kutiba artinya dituliskan, bermakna wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai mukminin, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Dua dalil ini dengan ayat menunjukkan hukum puasa Ramadan wajib dan termasuk rukun Islam. Adapun disebut rukun Islam karena dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Muslim, ketika Nabi alaihi salatu wasalam ditanya oleh Jibril tentang Islam, beliau menjawab salah satunya puasa Ramadan, puasa Ramadan. Sehingga Islam seseorang cacat apabila tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Cacat. Ya. Naam. Umat semuanya sepakat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Dan ini termasuk dari rukun-rukun Islam yang diketahui secara darurat. Artinya tidak perlu belajar dalam-dalam, orang itu sudah tahu puasa Ramadan termasuk apa? Termasuk kewajiban dan rukun. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, kafir murtad anil Islam. Seorang yang tidak meyakini kewajiban puasa Ramadan, meskipun berpuasa, bisa kafir. Kenapa? Karena meyakini apa yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan wajib, Anda mengatakan tidak wajib. Ya, tentunya ini melawan. Ini apa? Melawan. Nah, muslimin sepakat orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan suci Ramadan adalah kufur. Adalah apa? Kekafiran. Menemui bulan suci Ramadan atau menyambut bulan suci Ramadan, seorang muslim hendaknya bergembira dan mengharap-harap. Karena Ramadan termasuk dari waktu yang Allah muliakan. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk dari bagian ketakwaan kalbu. Kita anggap Ramadan tamu. Maka tamu harus disambut dengan penuh kemuliaan, kebahagiaan. Serta kita sambut dengan ilmu. Kita sambut dengan ilmu. Kalau kita kedatangan tamu, kita itu perlu tahu tamu itu siapa dan akan diapakan. Maka dengan landasan inilah kita muroja'ah fiqhus siyam. Agar beramal di atas ilmu sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Orang yang belajar ilmu terkait Ramadan, kemudian dia masuk bulan suci Ramadan akan lebih meresapi. Dan orang yang lebih meresapi sebuah ibadah berpotensi pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar dibanding orang yang hanya rutinitas tahunan. Karena kesiapan jiwanya berbeda dengan orang yang memurajaah fiqhus siyam. Bisa difahami? Nah. Keutamaan berpuasa di bulan Ramadan adalah diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, mengimani itu kewajiban. Mengharap pahala dari puasanya. Maka akan diampuni baginya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Berpuasa di bulan Ramadan hikmahnya banyak. Salah satu paling pentingnya adalah takwa. Salah satu yang paling terpenting dari puasa Ramadan adalah sebab ketakwaan. Karena seseorang akan dididik, ditarbiyah. Menjadi pribadi yang bertakwa melalui ibadah puasa. Ibadah puasa. Karena di dalam ibadah puasa tersebut ada pembersihan jiwa. Pembersihan apa? Jiwa. Pembersihan akhlak. Dan penyempitan pembuluh darah yang biasa digunakan oleh syaitan untuk menggoda manusia. Ya. Jadi pembahasan kita malam kali ini bukan Riyadhus Shalihin, tapi murojaah fikih tentang puasa agar kita mempersiapkan diri masuk bulan suci Ramadan di atas ilmu. Yang kedua, maka dari pertama tadi, hendaknya orang yang berpuasa itu memperhatikan akhlak. Bedakan hari puasa kita dengan hari tidak puasanya kita. Jaga lisan, jaga mata, jaga pendengaran, jaga fisik dari dosa dan kemaksiatan. Jaga akhlak kita. Dengan puasa kita akan dididik untuk zuhud terhadap dunia. Apa arti zuhud? Dunia datang biasa, dunia pergi juga biasa. Tidak tamak. Tidak datang mencak-mencak, pergi mencak-mencak, marah-marah. Itu orang tamak dengan apa? Dunia. Dengan berpuasa, seseorang akan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dunia itu memang jangan menjadi satu hal yang menggantung dalam hatinya. Datang dunia biasa saja. Pergi ya biasa saja. Dunia hanya media untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan berpuasa itu selain pahalanya besar, rukun Islam ya, akan membangkitkan kelembutan hati kita karena ternyata lapar rasanya seperti ini, haus rasanya seperti ini. Di luar bulan suci Ramadan banyak orang yang haus dan lapar. Tidak mengenal bulan suci Ramadan. Pokoknya setiap hari dia terancam lapar. Terancam lapar. Sehingga kita ketika melihat orang tidak tegan. Kalau hewan, anjing lagi diberi minum, menyebabkan seseorang masuk surga dan diampuni, lalu bagaimana orang? Maka menyelamatkan orang itu kan perlu ada kelembutan hati. Tidak tega membiarkan orang dalam kehausan, dalam kelaparan. Perlu adanya apa? Latihan untuk menghilangkan acuh tak acuh pada diri kita, tidak ada peduli. Ya. Apalagi kalau kita mengingat saudara-saudara kita yang di Palestina dalam keadaan melewati Ramadan, mungkin sulit sahur, sulit puasa, sulit berbukanya, sulit sholat tarawihnya. Sakitnya mereka tuh sakitnya kita. Ya, sedihnya mereka, sedihnya kita. Ya. Itu kan akan lebih terasa kalau kita sedang lapar, sedang haus. Kalau sedang buka, sudah makan gorengan, makan ini, makan itu, mungkin kan sulit memikirkan itu. Nah, terus gimana? Ya boleh, jangan berlebihan. Ya, bukan terus nggak boleh makan, ingat yang di Palestina, hingga begitu. Waktunya buka ya buka, karena itu juga ibadah. Syarat wajibnya puasa Ramadan. Syarat wajibnya puasa Ramadan satu muslim. Satu muslim. Kalau ada orang kafir berpuasa ikut-ikutan temannya muslim, tidak sah. Tidak disebut puasa secara syar'i. Tapi ketika dia masuk Islam, maka tidak wajib mengqadha. Ya. Yang wajib berpuasa adalah muslim. Syarat sah, afwan, syarat kewajiban berpuasa apa? Ramadan adalah muslim. Kalau dia kafir, kemudian masuk Islam, maka tahun-tahun yang dilewati tidak perlu diqadha. Yang kedua, baligh. Yang kedua, baligh. Maka anak kecil tidak wajib berpuasa. Kalau sudah sampai umur mumayyiz, disukai walinya memberi latihan agar terbiasa berpuasa. Mumayyiz artinya sudah bisa membedakan, sudah bisa diarahkan. Misalnya suruh mandi, udah tahu dia apa itu mandi. Suruh makan, dia sudah tahu, ya. Bukan disuruh makan terus dia ke WC, bukan. Tapi dia disuruh makan, dia tahu makan itu apa. Itu namanya mumayyiz. Wajib tidak, tapi diarahkan sangat disukai agar terbiasa berpuasa. Namun jangan dikerasi. Ketika dia misal sangat haus dan sangat lapar, kita berikan makanan. Ya, kita berikan apa? Makanan. Karena yang wajib adalah yang baligh. Baligh itu secara umur 15 tahun, secara ciri-ciri fisik keluarnya bulu kemaluan, ya, ataupun jenggot, kumis, ya, bulu kemaluan. Itu tanda apa? Tanda orang anak itu sudah baligh. Biasanya juga terjadi perubahan suara. Ya, terjadi perubahan suara. Kalau perempuan haid. Kalau perempuan apa? Haid. Kemudian yang ketiga, akil, berakal. Selama dia gila atau stres, ya. Maksudnya stres yang barakallahu fikum hilang akalnya. Yang keempat, sehat. Yang keempat apa? Sehat. Kalau sakit dan sakitnya la yurjabur uhu, ya. Sakit kan ada macam-macam. Ada sakit yurjabur uh, ada sakit la yurjabur uh. Sakit yang diharapkan sembuh dan sakit yang tidak diharapkan sembuh. Sakit yang diharapkan sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa tapi mengqadha. Kalau yang tidak diharapkan sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah. Dan membayar apa? Fidyah. Fidyahnya adalah satu makanan untuk satu orang miskin, ya, yang kenyang dan layak. Kenyang dan layak. Sesuai harinya. Jadi tidak dari depan. Tidak dari depan. Maksudnya dia barakallahu fikum baru melewati Ramadan seminggu, ya berarti selama seminggu, yang masih 3 minggu ya belum dibayarkan. Dan harus berbeda-beda orang miskinnya. Ya. Tidak orang miskin satu dikasih dalam sebulan, tidak. Tapi orang miskinnya berbeda-beda. Orang miskinnya berbeda-beda. Kalau dalam satu keluarga ada 12 orang miskin, itu nyinggat. Gampang kan ngasih aja, bes, langsung. Gak usah pergi-pergi kemana-mana, kalau ini anggotanya 12 keluarga miskin, ya sudah kasih 12 kotak. Ya, selesai. Semisal dengan ini, orang yang sudah sangat renta dan tua, sudah gak bisa berpuasa, maka as-sihah, apa sehat. Yang kelima, mukim, bukan safar. Yang kelima mukim, bukan safar. Ketika safar, maka dibolehkan berbuka, kemudian nanti mengqadha. Jangan sok, terlalu ngejreng, ya. Tidak mau mengambil keringanan berbuka, ya. Ketika memang keadaannya dia susah. Tapi kalau safarnya mudah, ya enggak berat, kereta cepat, AC-nya full, ya. Ringan, dia tidak merasa berat, maka tidak mengapa dia tidak berbuka. Ya, tidak mengapa dia tidak apa? Berbuka. Pernah di zaman Nabi ada sahabat yang diangkat-angkat oleh sahabat yang lain. Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa dia?" Huwa sha'imun, dia sedang berpuasa wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-shaumu fis safar." Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Maksudnya ketika keadaannya sampai seperti itu. Kok kita tafsirkan seperti itu? Karena pada perang Badr Nabi berpuasa. Perang, bukan nguli bangunan, bukan perang. Ya. Artinya di sini kalau Nabi berperang, berpuasa Ramadan, beliau safar, kemudian berperang, tapi beliau tetap berpuasa, menunjukkan bahwa ketika safar dan tidak kelelahan dengan puasanya, enggak apa-apa berpuasa. Ya, nah, maka kalau kita kerja di bulan suci Ramadan, jangan terlalu memforsir tenaga, khawatir berujung pada membatalkan puasa. Ya, yang dia kerjanya selos, muter-muter, ya besok muter-muternya jangan terlalu apa namanya, terlalu lah, nanti kan pusing di jalan, akhirnya teh jumbo mampir, ya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ya. Maka barang siapa yang sakit atau safar, maka hitunglah hari-hari dengan diganti hari-hari yang lain. Ya, hari-hari yang lain. Naam, itu surat Al-Baqarah 185. Kemudian yang keenam, syarat wajibnya puasa Ramadan, tidak haid dan tidak nifas. Tidak haid dan tidak nifas. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Dulu menimpa kami haid dan nifas, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Orang-orang Khawarij memerintahkan istri-istri mereka mengqadha salat. Orang haid kan enggak salat. Syariatnya tidak mengqadha sholat, hanya mengqadha puasa. Karena mereka hulu berlebihan, ya, sok, ya, sok taat banget, tapi sampai tingkatan menyelisih syariat. Jadi pahala itu besar dan kecilnya bukan ditinjau dari kesel-keselan atau capek-capekan, bukan, tapi tepat-tepatan. Ya, tepat syariat, bukan yang penting capek. Sekarang orang misalnya berkeyakinan tanpa ada dalil, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 10.000 kali maka akan dapat pahala begini begini begini begini, dengan orang yang tidak meyakini itu tapi dia bertahlil semampu dia, pahalanya banyak mana? Banyak yang semampunya itu. Karena apa? Dia berhenti tidak pada pada aturan syariat. Kalau yang tadi, yang penting capek, yang penting paling banyak, apalagi kalau punya landasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan capek-capekan, bukan banyak-banyakan, tapi apa? Tepat-tepatan. Sekarang kalau dia berinfak, infaknya 2 miliar, tapi tidak tepat sasaran, dengan orang yang infaknya 100 juta, tapi tepat sasaran, pahalanya banyak-banyak. Banyak yang tepat karena efisien. Ahsanu amala, paling sawab dan paling ikhlas. Paling cocok dan paling ikhlas. Begitu. Masuknya bulan suci Ramadan itu ditandai dengan hilal. Ya, dengan apa? Hilal. Baik melihat sendiri kitanya atau ada orang yang bersaksi bahwa telah melihat hilal. Satu syaratnya. Satu orang saja cukup. Sehingga kalau ada beberapa titik melakukan ru'yatul hilal, hanya satu titik yang melihat, sah. Besok berpuasa. Besok apa? Berpuasa. Muslim adl. Muslimun adlun. Satu muslim boleh. Satu muslim yang adil. Berdasar hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati ramadhan fa shamahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim di dalam Mustadrak. Ibnu Umar mengatakan, aku mengkhabarkan kepada Nabi bahwa aku melihat hilal. Ibnu Umar kan sendirian berarti. maka Nabi berpuasa karena ru'yahku dan memerintahkan manusia untuk berpuasa karena ru'yahku. Jadi Nabi kalau seandainya butuh dua saksi, pasti beliau akan mencari saksi lagi. Siapa saksi yang melihat hilal lagi? Tapi tidak. Nabi begitu mendapatkan kabar dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau langsung berpuasa dan memerintahkan orang berpuasa. Berbeda ketika hilal Syawal. Hilal Syawal ya, naam, saksinya dua. Saksinya apa? Dua. Naam. Wa yathbut inqida'u Ramadan bi ru'yati hilali syahri Syawal bi syahadati muslimaini adlain. Kalau untuk menentukan Idul Fitri, saksinya harus dua. Saksinya harus dua. Kalau menentukan masuk Ramadan, satu. Tapi kalau untuk hilal Syawal, Idul Fitri, maka apa? Dua. Ini. Barakallahu fikum. Dan muslimin mengikuti pemerintah setempat. Jangan ormas setempat. Tapi apa? Pemerintah setempat. Naam. Barakallahu fikum. Kalau dia melihat hilal, dia ini melihat hilal Syawal, tapi pemerintah menetapkan besok masih puasa. Dianya enggak usah puasa, tapi enggak usah teriak-teriak. Dianya besoknya enggak puasa. Kenapa? Karena dia yakin betul itu besok memang sudah satu Syawal, tapi pemerintah menetapkannya hari besoknya. Untuk dia jangan berpuasa. Tapi jangan memprovokasi orang. Jadi dia macam nanti salat idnya ikut pemerintah. Salat idnya ikut apa? Pemerintah. Nah, kalau dia tinggal di sebuah negeri yang puasanya berbeda mulainya dengan negeri yang dia Idul Fitri di sana. Awal puasa di Indonesia, tapi lebaran di Mekah. Gimana itu? Ya mengikuti lebaran Mekah. Kalau kurang, puasa. Besoknya mengqadha. Kan bisa jadi Mekah dulu yang puasa. Kita Indonesia belum puasa. Akhirnya kita puasa di hari keduanya Mekah. Kita puasa dulu di sini, terus berangkat umroh. Sampai sana full, sampai Ramadan, kemudian Idul Fitri. Ketika kita Idul Fitri, sana kan lengkap, mereka memang orang Mekah. Kita kan enggak, belum lengkap. Maka kita begitu pulang, mengqadha satu. Jadi pahami? Nah. Kapan meniatkan puasa? Jawabannya wajib meniatkan puasa Ramadan di malam hari. Di malam hari maksudnya sebelum terbit fajar shadiq. Ya. Tanpa diucapkan nawaitu shauma ghadin. Ya, tanpa diucapkan. Di dalam hati saja. Di dalam hati saja. Dan seorang dengan bangun tidur dipastikan tidak ngelindur, makan sahur berarti ingin berpuasa. Ya. Kalau puasa sunnah, meniatkan setelah fajar shadiq tidak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib, harus sebelum fajar shadiq. Niat puasa Ramadan harus malam hari. Artinya sebelum fajar shadiq. Dan niatnya tidak dilafazkan. Tidak dilafazkan. Naam. Dan cukup niat itu satu kali. Naam, dalam satu bulan. Maksudnya dia dari pertama udah niat saya mau puasa satu bulan gitu. Bisa, cukup. Artinya jangan was-was. Tadi malam saya udah niat belum ya? Oh, dari awal kan kamu sudah tahu ini Ramadan. Ya, berarti kan kamu mau puasa sebulan. Cukup. Tapi disunnahkan atau disenangi setiap malam dia meresapi itu. Berarti setiap malam dia niat lagi. Setiap malam dia niat lagi. Itu bagus. Tapi kalau dia dalam dari pertama udah niat puasa Ramadan kemudian melewati harinya itu seperti rutinitas gitu ya sah. Ya, sah. Nah. Kalau orang setiap malamnya meniatkan gitu kan berarti dia perhatian kan dengan puasanya. Ya, dengan apa puasanya. Kemudian yang setelahnya uzur-uzur yang membolehkan untuk berbuka puasa. Yang pertama penyakit dan kerentaan. Penyakit dan kerentaan. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit yang akan tertunda sembuhnya atau memperparah ketika berpuasa. Ketika berpuasa menyebabkan tertunda sembuh atau memperparah penyakit. Itu dia mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Kalau cuma sakit sariawan, panuan, ya puasa. Ya. Cuma sakit panu, gatel-gatel, enggak puasa. Ini sakit yang bermadarat kalau berpuasa. Nah. Kalau orang yang sakit karena dia itu sakitnya bisa sembuh, maka mengkodok. Kalau tidak bisa sembuh, maka tadi membayar apa? Fidyah. Orang tua. Orang tua tidak wajib mengkodok. Kalau namanya tua, gitu, dia enggak berpuasa itu karena renta, enggak kuat. Maka tidak wajib mengkodok, tapi dia membayar apa? Fidyah. Membayar apa? Fidyah. Naam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, wa amma syaykhul kabir, idza lam yutiqis siyama, faqad af'ama anasun ba'dama kaburo aman au amaini an kulli yawmin miskinan. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, adapun orang tua renta yang tidak bisa berpuasa, maka dia bisa meniru Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau setahun atau dua tahun di umur beliau yang senja tidak puasa Ramadan. Karena Anas itu umurnya tua. Ya, sampai sepuh sekali Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau setahun atau dua tahun itu tidak puasa. Tapi membayar apa? Fidyah. Setiap hari satu orang miskin. Ya, setiap hari satu orang miskin. Nah, dianjurkan yang matang ya, yang matang. Kalau yang mentah barangkali orang miskin enggak punya gas, enggak punya minyak, enggak punya ini malah nah ngebot-boti lagi gitu loh. Nah, namanya orang miskin kan beli gas berat, beli sayur berat, beli ini susah. Yang matangan aja. Yang matangan yang siap saji. Apalagi kalau dikasihkan ketika untuk buka puasa, pahala kita tambah besar. Ya, nah. Yang kedua, uzur yang kedua safar. Ya. Nah. Uzur yang kedua apa? Safar. Safar itu dikembalikan kepada uruf. Maksudnya kebiasaan masyarakat kalau itu disebut safar, ya. Nah, maka itu safar. Tapi jangan bermudah-mudahan. Ya. Kalau memang kuat, ya lebih baik diteruskan puasanya. Kalau tidak kuat, silakan berbuka. Silakan apa? Berbuka. Yang ketiga, haid dan nifas. Haid dan nifas. Uzur yang keempat, al-hamlu war-radha'. Hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Orang yang hamil atau menyusui dalam keadaan dia takut memadorkan diri dan anaknya dengan sebab puasa, boleh apa? Berbuka. Tapi dicoba dulu. Jangan belum apa-apa khawatir. Dicoba dulu. Kalau memang ternyata ada efek, ya berhenti buka. Ya, berhenti buka. Orang hamil dan menyusui, sebagian ulama mengatakan qadha setelah nanti selesai hamilnya, selesai menyusuinya. Nah. Ada sebagian ulama yang mengatakan fidyah. Tapi pendapat yang mengkodok juga kuat. Ya, mengkodok juga kuat. Kalau sundul-sundulan, ya mungkin kan kalau sundul-sundulan baru anaknya 3 bulan, hamil lagi, menyusui lagi, sundul-sundul-sundul-sundul, kayak gitu. Gimana? Ya, kalau enggak mampu ya fidyah. Islam itu enggak sulit. Islam itu tidak sulit. Nah, kita mau nolak anak janin kita ya enggak boleh. Orang yang pengin punya anak juga sulit banget, program promil-promil-promil enggak berhasil. Ya. Nah, yang kita hanya sebab ketika memang dengan qadarullah masyafa'al istri kita hamil, mau gimana lagi? Digugurin tambah dosa. Ya. Ya sudah. Membayar fidyah. Kalau tidak mampu membayar apa? Fidyah. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian pembatal puasa. Pembatal puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Dalilnya Al-Baqarah 187. Ya, kalau enggak hafal ayatnya yang penting ya hafal suratannya. Al-Baqarah 187. Makan dan minum apa batal? Batal. Dalilnya mana? Lambuh. Ya. Al-Baqarah 187. Terus batalnya gimana? Duwaca dewek baik. Lah itu kan mending. Ya. Nah, dalilnya mana? Takon ustade. Lah itu. 187. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makanlah serta minumlah kalian semua sampai jelas benang putih dari benang yang hitam dari fajr. Maksudnya fajr shadiq dengan fajr kadzib. Fajr shadiq kan fajr kadzib kan fajar yang naik ke atas. Ya, karena dia belum nongol, jadi kan cuma cahaya naik ke atas. Tapi begitu dia agak naik lagi kan menyebar. Itu namanya fajar shadiq. Benar-benar fajar. Kemudian, atimmus syiyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam. Berarti ini dalil, makan dan minum sengaja membatalkan puasa. Artinya ketika tidak sengaja ya tidak membatalkan puasa. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Ya. Karena Allah memberikan minum dan makan kepadanya. Nabi bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumah." Barang siapa yang makan dan minum, ya, dalam keadaan berpuasa dia lupa, maka sempurnakanlah puasanya. Sempurnakan apa? Puasanya. Karena sungguh Allah memberinya makan dan minum. Bagi kita yang memergoki, ya, kita menegur. Jangan membiarkan. Biarkanlah lagi diberi makan. Ya, tidak seperti itu. Dihukumi makan dan minum setiap yang mirip dengannya. Infus misalnya. Infus kan pengganti makan dan minum ya dok ya. Ya. Nah berarti, kalau infus, kalau apa? Apa itu sih? Yang bikin tebel. Kalau disunati jadi gak sakit apa namanya? Bius. Ya. Bius ya tidak membatalkan. Kalau cuci darah. Cuci darah itu sebagian ulama seperti Ibnu Baz yang saya tahu rahimahullah. Tidak membatalkan. Tapi beliau menganjurkan kalau memang. Ya. Itu kalau cuci darah dokter. Itu dikasih gizi-gizi enggak? Atau dikasih obat apa gitu? Enggak. Nah. Jadi. Barakallahu fiik. Lebih baik tidak usah puasa. Cuci darah kan sepekan dua kali paling enggaknya. Nanti hari itu diganti. Bahasa Arabnya ghuslul kila. Mencuci ginjal. Atau mencuci darah. Nah. Kalau darah. Kalau sedang berpuasa kau cuci darah sebenarnya sebagian ulama mengatakan tidak batal. Cuman ketika itu membuat dia lemah dan lain-lain maka apa? Lebih baik batal. Lebih baik apa? Tidak berpuasa sekalian. Tidak berpuasa apa? Sekalian. Nah. Barakallahu fikum. Kalau semprotan asma, bukhoh, al-anf, kan ada ya. Sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Kenapa? Karena itu nanti jadi nafas. Ya. Demikian pula inhaler, minyak wangi, itu bukan makanan. Ya. Kalau tetes mata, tetes hidung, tetes telinga. Kalau tetes mata, sebagian ulama mengatakan tidak batal, ya, tidak batal, tapi lebih baik nunggu malam. Ya. Tapi kalau tetes hidung kan masuk sini jauh, batal. Ya, batal. Tetes kan beda, tetes telinga, tetes mata kan beda, beda. Barakallahu fikum. Naam. Intinya ketika masuk ke rongga sini, ya, dan itu disifati sebagai makanan, maka barakallahu fikum atau zat tertentu yang masuk, maka membatalkan puasa. Termasuk darinya rokok. Ya. Aku enggak makan, enggak minum, tapi ngerokok. Ya batal. Karena ada zat yang dia hirup kan? Dia hirup. Kok sikat gigi? Kan pakai odol. Nah, sikat gigi pakai odol, pastikan dibuang. Pastikan dibuang, adapun masih rasa-rasa min dan lain-lain yang tidak mungkin terpisah, tidak membatalkan. Karena enggak mungkin buah terus kan enggak mungkin kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyulitkan hamba-hambanya. Nah, karena Nabi bersiwak juga ketika apa? Berpuasa. Lah siwak itu kan ada seger-segernya juga. Apalagi kadang-kadang ada serabut-serabutnya. Ya jangan ditelan. Jangan ditelan. Nah. Darah. Kadang-kadang giginya keluar darah. Ya, keluarkan saja kumur, keluarkan ya. Nah, diminimalisir. Diminimalisir setelah itu ketika ada yang tertelan ya tidak membatalkan apa? Puasa. Ingus. Riak. Makruh, tidak batal sih, cuma kan jorok ya. Nah. Barakallahu fikum. Maka batal sih tidak. Tapi kan apa? Jorok. Makruh. Hukumnya apa? Makruh. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, pembatal puasa yang kedua, berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Kalau orang berhubungan suami istri, di bulan suci Ramadan, puasanya batal, wajib bertaubat, wajib beristighfar, ya. Meneruskan puasa itu, ya, dan mengkodoknya. Maksudnya gini, misalnya hari ini dia membatalkan dengan berhubungan suami istri. Hari itu pula dia tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Terus hari itu harus dia kodok di hari yang lain, ditambahi 2 bulan berturut-turut. Nah. Sebenarnya opsi pertama membebaskan budak. Perbudakan sudah enggak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh berhenti tanpa udzur. Kalau berhenti tanpa udzur ulangi dari nol. Ya, ulangi dari nol. Kalau hukumannya seperti itu, kira-kira puasa Ramadan mulia banget enggak? Mulia banget. Jadi jangan meremehkan. Tidaklah hukumannya berat seperti itu kecuali karena mulianya puasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau orang membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri, ya, maka dia di hari itu wajib meneruskan, jangan makan dan minum. Kemudian yang kedua, hari itu dia qadha ditambah 2 bulan berturut-turut, tidak boleh berhenti kecuali ada uzur syar'i. Ketika barakallahu fikum berhenti, nam, maka diulangi dari nol. Enggak mampu 2 bulan berturut-turut. Lah wong sebulan aja Ya teler. Terus gimana? Memberi 60 orang miskin makan. Ya, memberi 60 orang miskin apa? Makan. Barakallahu fikum. Kalau terjadinya hubungan suami istri ini paksaan suami, maka istri batal puasanya namun tidak ikut mengqadha. Ini salahnya wong lanang. Maka tidak dibebankan kepada istrinya juga. Suaminya aja yang dapat hukuman itu. Jadi paham ya? Istrinya barakallahu fikum tidak diwajibkan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia hanya hari itu batal. Nanti besoknya dia mengqadha. Hari itu saja. Ketika itu adalah tidak suka sama suka. Tidak sama-sama melanggar gitu. Nah. Pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Wahai Rasulullah. Halaktu. Binasa aku wahai Rasulullah. Malaka. Kata Rasul. Ada apa? Waqtu alam ra'ati wa ana shaimun, aku berhubungan badan dengan istriku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kamu bisa membebaskan budak?" "Enggak bisa ya Rasulullah." Ini sahabatnya sahabat miskin. "Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut?" "Enggak bisa wahai Rasulullah." "Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin?" "Enggak bisa juga wahai Rasulullah." Terus Rasulullah diberi qadarullah pada saat itu Rasulullah diberi apa? Diberi kurma sekeranjang. Nah. Wahai Rasulullah, ini di Madinah ini orang paling miskin ya keluarga saya katanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaudah, kasihkan keluargamu ya." Artinya pada poin ketiga ya, usahakan bisa yang memberi makan 60 orang miskin. Jadi jangan sudah miskin neko-neko gitu loh. Walaupun pada akhirnya titik terakhirnya kan namanya orang ajiz, enggak mampu gimana? Kan tidak tertuntut, tapi kan jangan ya kalau kamu itu miskin, enggak punya ya singlesa. Ya. Nah, yang nurut syariat gitu loh. Yang kaya gembeleng saja dipentung apalagi nam barakallahu fikum yang seperti itu. Tapi barakallahu fikum, hal-hal seperti ini kan bisa tetap terjadi. Karena orang itu tetap punya hawa nafsu. Tetap orang punya hawa nafsu. Kemudian dimaknakan berhubungan suami istri adalah onani. Mengeluarkan air mani dengan tangan. Ini juga membatalkan apa? Puasa. Membatalkan apa? Puasa. Tapi tidak ada kafarohnya. Tidak ada apa? Kafarohnya. Ya, yang membayar kafarah itu hanya berhubungan suami istri. Kalau tidur kemudian mimpi basah, tidak batal puasanya. Tidak batal apa? Puasanya. Atau dia mengeluarkan air mani karena penyakit, bukan karena apa-apa, maka dia juga tidak batal puasanya. Karena tidak ada ikhtiar. Ini orang ketika berpuasa melihat pemandangan yang mengundang syahwat, kemudian dia tergerak syahwatnya, mengeluarkan air mani, maka dia batal puasanya. Ya. Atau dia ngobrol-ngobrol terkait dengan syahwat, akhirnya dia keluar. Tapi kalau keluar air mazi, maka mazi itu yang bening, ya tidak muncrat. Nah itu tidak batal puasanya, tapi rusak pahalanya. Rusak pahalanya. Kemudian yang setelahnya, pembatal yang ketiga ya. At-taqayyu'u amdan. Muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Kemudian yang keempat, berbekam. Berbekam. Berbekam ini termasuk dari pembatal puasa. Ya. Nabi bersabda, aftarul hajimu wal mahjum. Seorang yang berbekam dan yang dibekam itu apa? Berbuka. Barakallahu fikum. Tapi yang sahih wallahu alam yang membekam tidak. Yang membekam tidak. Yang dibekam saja yang batal puasanya. Ya. Naam. Beliau bersabda seperti itu karena mungkin dulu itu kalau bekam itu disedot. Gitu ya. Jadi yang bekam itu pakai sedotan, pakai tanduk atau apa. Kalau sekarang kan pakai gini. ya, pakai pompa gini, jadi kan dia tidak menghisap, jadi tidak batal. Tidak apa? Tidak batal. Termasuk darinya adalah fasdu. Fasdu itu ya mirip-mirip kayaknya, ya, dipotong apanya gitu, terus mengeluarkan darah juga. Atau juga tabarru', donor. Donor darah membatalkan puasa. Membatalkan apa? Puasa. Adapun keluarnya darah karena luka, karena giginya tercabut, atau karena mimisan, enggak apa-apa, tidak membatalkan apa? Puasa. Ya. Nah. Ya, kalau mimisan pas puasa enggak apa-apa, enggak batal. Ya. Atau luka tiba-tiba kecelakaan, luka enggak batal. Ya. Nah, tapi kalau banyak sekali pendarahan ya udah batalin aja. Ya. Batalin saja atau operasi gitu ya. Nah. Jangan memberat-beratkan apa? Diri. Kemudian setelahnya keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian yang setelahnya, ini yang mungkin sering orang gak ngerti. Ternyata pembatal puasa. Niat batal. Udah niat batal. Tapi belum makan dan minum, udah batal. Paham ya? Nah, niat batal. Berarti membatalkan. Karena tadi puasa itu rukunya dua. Satu meninggalkan apa? Meninggalkan pembatal. Yang kedua, niat beribadah. Kalau niatnya dihancurin, ya batal. Ya, saya sudah niat batal. Ini berlaku ketika juga kita lagi safar, lagi puasa, tiba-tiba di sini adanya pasir, di sini adanya batu, tenggelam sudah matahari, tapi kita enggak bawa minuman. Cara batalkannya gimana? Ya niat batal kan? Saya sudah niat batal, saya enggak puasa lagi. Tapi dia belum nemu makanan dan minuman. Terus dia melewati gurun, begitu sampai sana baru dapat toko atau apa, baru minum. Dia batalnya tadi pas maghrib, tapi minumnya, kan kita kan gak tergambar karena kita Indonesia makmur banget, gitulah alhamdulillah. Ya, niat batal itu sudah batal. Ya, nah, kemudian yang setelahnya murtad, wal'iyadzubillah. Lagi puasa murtad. Nah, sudah selesai jamnya. Bisa ditoleransi berapa menit lagi? Bisa ya? Bisa, penting. Iya, iya, iya. Nah, barakallahu fikum. Ini kita belum bahas tentang itikaf. Ya, kita belum membahas tentang itikaf. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Ini penting supaya pahala kita tambah banyak. Yang pertama makan sahur. Walaupun seteguk air. Saya neguk dulu. Bismillah. Ya, walaupun seteguk air. Atau sepotong roti. Karena bisa jadi malamnya kewargen. Ya kan? Nah, aduh, saya masih kenyang, masih kenyang. Gak apa-apa, ini ibadah. Jadi makan sedikit, korma tiga, susu, udah selesai. Itu udah dapat pahala. Puasa. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Jadi jangan sahur jam 2, tidur lagi, bablas subuh, salah. Kemudian setelahnya, mempercepat buka. Mempercepat buka maksudnya tenggelam matahari, langsung buka. Itu sunnah. Kemudian yang setelahnya, berbuka menggunakan kurma muda. Ini sunnah saja. Ya, sunnah saja. Maka ketika kita buka pakai korma, itu ya, dikunyah dulu sampai manis-manisnya masuk, baru minum sedikit. Ya, minum sedikit. Barakallahu fikum. Karena yang basah, itu kan untuk tubuh yang tadinya kering, bagus. Ya, bagus. Islam itu memperhatikan maslahat tubuh juga. Ya, tubuh juga. Kemudian doa ketika buka puasa. Ya. Nah, bukan hanya zahabat zoma'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itu dibaca setelah kita ngemplok ya. Setelah kita bismillah gitu. Baru zahabat zoma'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Belum makan sudah zahabat zoma'u. Ya. Hilang dahaga, hilang dari mana. Ya, makan dulu, minum dulu, baru zahabat zoma'u. Setelah itu doa, doa biasa. Ya, doa biasa. Kemudian yang keenam, perbanyak sedekah. Ya, kalau lagi puasa itu perbanyak apa? Sedekah. Jangan bakhil. Jangan bakhil. Yang keenam. Perbanyak sedekah, perbanyak puasa, afwan, perbanyak baca Quran. Ya. Dan memberi makan buka, memberi buka untuk shaimin, ya, shaimin. Kemudian yang setelahnya disunahkan sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunnah. Seringnya orang maghrib tidak berangkat jamaah, tapi tarawih semangat banget. Salah itu. Salah. Ya. Maghrib masih pada di rumah gitu ya. Begitu tarawih pada berangkat, ya bukannya jelek, tapi kebalik. Ya, kebalik. Kemudian yang kedelapan, umroh. Ya. Kalau mampu pas Ramadan umroh, umroh. Jangan bakhil, ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan ganti rezekinya antum. Ya. Eman-eman kan kalau kita mampu, mampu untuk umroh dalam keadaan besok Ramadan besok belum tentu kita nemu. Belum tentu kita nemu Ramadan berikutnya. Kalau Anda mampu umroh di bulan Ramadan, umrohlah. Kata Nabi, umroh fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji atau haji bersamaku. Naam. Ini. Kemudian yang setelahnya disunnahkan untuk mengatakan aku sedang berpuasa kalau dimusuhi orang, kalau diajak padu. Ya. Itu sunnah. Ya, jangan dilawan. Jadi kalau lagi puasa kok naam kita diajak padu, diajak marah-marahan, ini shaim. Saya sedang berpuasa. Ya, kalau itu sadar semua insyaallah enggak ada padu-paduan, enggak ada adu mulut. Ya, kan nanti timbul pertanyaan, Ustadz, apa hukum puasa saya karena aku habis adu mulut, habis marah-marah, piring pecah pitu. Nah, ya puasanya sah, tapi pahalanya rusak, pahalanya berkurang. Ya, kadarnya seberapa, wallah alam. Ya. Kemudian, yang makruh ketika sedang berpuasa, terlalu berlebihan, berkumur-kumur, dan beristinsyak. Makruh. Khawatir tersedot. Kalau begitu tersedot ke dalam ya enggak batal enggak. Cuman jangan diulangi lagi. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Nabi SAW bersabda, sungguh-sungguhlah di dalam memasukkan air ke hidung ketika wudu kecuali kamu sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, yang makruh setelahnya adalah mencium istri. Bagi orang yang gampang naik syahwatnya. Jadi ketika berpuasa, dia nyium istri. Boleh-boleh. Tapi kalau khusus kamu, kalau kamu ini gampang naik syahwatnya, makruh. Karena dikhawatirkan nanti apa? Keluar madhi atau keluar mani. Nah. Karena dengan itu kan dia barakallahu fikum rusak. Nabi SAW mencium istrinya. Tapi Nabi kana amlakukum liirbih. Nabi SAW adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Nabi SAW. Kemudian makruh yang ketiga, menelan riak ataupun ingus tadi. Itu hukumnya apa? Makruh. Atau ngumpulin ludah itu. Glok. Nah, itu makruh. Ya. Kemudian yang keempat, mencicipi makanan tanpa hajah. Bukan ditelan loh ya. Cuma cicipi aja di lidah, terus diludahkan. Itu makruh. Kalau tidak ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan. Kalau orang jualan kan ada kebutuhan. Ya enggak? Tapi kalau dimakan sendiri ya, ya bisa sih dikatakan kebutuhan. Nanti begitu buka asin banget kan juga enggak beres. Nah, intinya yang kebutuhan. Kalau sudah ada yang nyicipi, enggak usah ikut-ikutan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita murojaah di malam kali ini, ya. Barakallahu fikum. Terkait dengan puasa, insyaallah selesai murojaahnya hanya sekitar itu. Ya, adapun yang belum mungkin belum disentuh adalah tentang i'tikaf, ya. Nam, insyaallah kita lanjutkan, ya, bisa di sini atau di Nauroh, di Masjid Nauroh. Nah, tentang apa? I'tikaf. Tentang apa? I'tikaf. Wallahu ta'ala alam sab. Kalau ini jatahnya saya sebelum Ramadan kan ini saja kan? Iya. Tapi insya Allah sudah penuh terkait apa? Terkait dengan puasanya. Semoga kita bisa melewati puasa Ramadan ini dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi semangat, diberi kemudahan sehingga kita keluar Idul Fitri dalam keadaan benar-benar menang. Benar-benar apa? Menang. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Tidak ada yang bertanya kan? Sudah pas? Ya. Kurang lebih saya minta maaf, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.